Nasita, kembalikan warga cinta. Moga manis jangan tangis sakit tinta. Semua janji yang pernah dideklarasi, tinggal puisi sepi minta dideklamasi. Aku masih bergelut memeluk takdir. Detik bermula sehingga kemelut berakhir. Apapun juga keputusan, aku terima walau jujurnya tak keruan. Dan yang dah berlaku biarkan berlalu. Nescaya nestapaku kan diubat waktu. Kau harus bahagia walau tak bersamaku. Kabarnya hidupmu kini ibarat ratu. Nahu lagu berbau tabu ku tahu. Namun bukan niat tu menggugat dan mengganggu. Semoga kau pun merindui dua lokasi hati satu frekuensi. Aku rindu. Sejujurnya aku menginginkanmu di sini bersama. Banyak yang mahu ku berkatakan, menyusul rekahan mengukur punca retakan. Sejujurnya dirimu tak ku bersalahkan, sempurna perbuatan, perkataan dan perwatakan. Mungkin semuanya berpunca dari aku, yang selalu keterlaluan memahukan sesuatu. Memorabilia, parafernalia cinta, setia mencerita sisa memori tercinta. Bila ku mengadu ke purnama, bertanyakan kabar pujangku di sana. Mengisi cinta lama sibuk jadi senandung lestari bayu tiupkan. Yang kau nyanyikan aku nyanyi juga. Tak sempurna tapi ku kan tetap coba. Semoga terus merindui dua lokasi hati satu frekuensi. Aku rindu. Kau berada